masih tinggal di desa. Setiaplah hari hanya ku dengar burung berkicau di atas dahan. Setelah aku pindah ke kota, ramailah sekali kendaraan mewah, bus, taksi, oplet dan juga beca. Masing-masing berlomba mencari muatan, main kebut-kebutan buat nguber setoran. Dari itu kawan, hati-hatilah, kalau mau nyebrang janganlah meleng, salah-salah jalan pala bisa gepeng. Jale, jale, udah setoran, le. Begini hari belum ada muatan. Kenapa sih? Oh ya hujan ya. Tapi jangan sering ente main buntut, toh. Ya, beca. Nah, tuh muatan tuh. Pinggir, beca. Oh iya. Masing-masing berlomba mencari muatan, main kebut-kebutan buat nguber setoran. Dari itu kawan, hati-hatilah, kalau mau nyebrang janganlah meleng, salah-salah jalan pala bisa gepeng. Jailah ke pendaraan menyerobot aja, kenyang punya reservo nyawe.